Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Namun sebelumnya menjawab permintaan dari para jamaah untuk membahas tentang status emani. Saya masih mengikuti prinsip bahwasanya emani adalah khilaf di antara para asatidah. Sehingga baik pendapat pertama maupun pendapat kedua lahu wajhun, masing-masing punya sisi pendalilan yang cukup kuat. Dan sebagai pelengkapnya telah kita buatkan satu tabel yang berisi perbedaan 4 akad, mulai dari akad wadi'ah, qard, sharf, dan ijarah fi dhimmah. Kenapa 4 akad ini? Karena 4 akad inilah yang memungkinkan untuk mendudukkan posisi gopay atau ovo. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama wadi'ah, yang kedua qard, utang piutang, yang ketiga sharf, dan yang keempat ijarah mausuf fi dhimmah. Untuk yang pertama, dan ini adalah pendapatnya beberapa asatidah seperti Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad, kemudian juga pendapat Al-Ustadz Zulkarnain Sanusi dan beberapa ustadz yang lainnya, sehingga mereka membolehkan adanya bonus yang diberikan oleh pihak GoPay bagi mereka yang menggunakan GoPay sebagai alat bayar. Kemudian pendapat yang kedua yaitu qard, bahasanya GoPay adalah qard, dan ini pendapat Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri, Al-Ustadz Erwandi, kemudian juga pendapatnya siapa? Ustaz Firanda. Lalu pendapatnya Ustaz Abduh Tuasikal. Sehingga karena akadnya adalah akad qard, maka tidak boleh ada bonus yang bisa diterima oleh para customer. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sharf, tukar-menukar uang dan uang. Meskipun tidak ada pendapat resmi yang disampaikan oleh sebagian ustaz dalam masalah ini, tapi fihi ihtimal, ada kemungkinan untuk dimaknai sebagai sharf. Kemudian pendapat yang terakhir ijarah mausuf fi dhimmah, dan ini pendapatnya Dr. Oni Syahroni. Dan kemarin telah kita jelaskan bahasanya dalam pendapat ini ada sisi kelemahan yang cukup kuat, yaitu di posisi jasa yang tidak jelas dari transaksi yang dilakukan ketika orang men-top up GoPay. Baik, sehingga kalau kita kerucutkan dari 4 pendapat ini, yang mendekati di 2 pendapat pertama yaitu wadi'ah dan qard. Kenapa tidak kita sebut sebagai sharf? Sharf itu berarti uang ditukar dengan uang, dan kita sepakat bahwasanya GoPay belum bisa disebut sebagai uang, sebagaimana OVO juga belum bisa disebut sebagai uang. Di antara bukti yang paling kuat bahwa GoPay dan OVO belum bisa kita maknai sebagai uang adalah bahwa dalam status uang itu di situ disyaratkan harus memungkinkan untuk diterima di semua transaksi. Padahal GoPay tidak bisa dipakai untuk menggantikan OVO, OVO juga tidak bisa dipakai untuk menggantikan GoPay. Berarti dia bukan uang. Padahal GoPay dan OVO ini sangat mirip, ya, sangat mirip dalam arti dia sama-sama alat bayar dalam ojek online. Namun itu pun sudah tidak bisa dipertukarkan. Saldo GoPay bisa gak ditukar dengan saldo OVO? Gak bisa. Saya punya saldo OVO, saya tukar GoPay, gak bisa. Menunjukkan kalau ini bukan uang. Sehingga pendapat sharf ini pendapat yang lemah. Baik, sekarang kita akan timbang lebih mengerucut ke wadi'ah dan qard. Kita lihat akad hakikatnya. Kalau wadi'ah, titip, berarti hakikatnya adalah menitipkan uang ke pihak lain. Menitipkan uang ke pihak lain. Dan hakikat yang dilakukan dalam akad itu bisa melihat niat. Hakikat akad itu bisa melihat niat. Contohnya, ada orang datang ke penjual gorengan. Dia mengatakan, "Pak, saya minta dibungkuskan 10 Hakikatnya apa? Beli. Kenapa? Karena ketika dia ngomong minta dibungkuskan 10, pakai kata minta, tapi niatnya beli. Sehingga hakikat itu melihat niat. Qard hakikatnya adalah memberikan utang ke pihak lain. Nah sekarang kalau misalnya para pemasang saldo GoPay itu ditanya, apa niat kamu ketika top up? Titip atau ngutangi? Apa niatnya ketika top up? Titip atau ngutangi? Yang mana pak? Hah? Titip biar dapat bonus. Maka niatnya dia memasang saldo GoPay adalah agar bisa mendapatkan diskon ya. Kalau melihat dari niat, mayoritas menjawab itu wadi'ah. Kita tidak punya niat untuk memberi utang kepada pihak GoPay. Baik. Dan ini pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Zulkarnain. Jadi tidak ada orang yang top up saldo GoPay dengan niat untuk ngutangi pihak Gojek. Mana mungkin ngutangi pihak Gojek? Tapi ini baru satu pertimbangan, dan ini pertimbangan yang hanya sebatas misalnya 10% ya, hanya bisa memberikan sumbangan 10% atau sekian persen, masih terlalu kecil. Bukan acuan utama. Bukan acuan utama. Karena terkadang niat itu tidak diperhitungkan ketika aturan secara urf berlaku dan niatnya tidak dinilai. Seperti nabung di bank, aturan secara urf berlaku bahwa orang yang nabung di bank itu sama dengan ngutangi bank. Meskipun enggak ada orang yang niat ngutangi bank. Meskipun tidak ada orang yang naruh duit di bank dengan niat ngutangi bank, tapi dia tetap disebut ngutangi bank tanpa melihat niat orang yang nabung. Kemudian yang kedua, wadi'ah tidak pindah hak milik, sedangkan qard pindah hak milik. Dan ini pembeda yang paling menonjol. Karena titip itu sifatnya hanya titip, sehingga tidak memindahkan kepemilikan. Kalau utang, maka dia pindah hak milik. Sehingga kalau si A ngutangi kepada si B sebuah rumah, utang rumah, maka rumah itu pindah hak milik. Jadi milik si B. Terus nanti gimana pak pengembaliannya? Pengembaliannya ya dengan rumah yang sama ya. Atau yang senilai dengan rumah. Misalnya dibayar pakai uang atau pakai beras atau yang lainnya. Prinsipnya dalam akad qard di situ terjadi perpindahan hak milik dalam bentuk utang. Karena dia pindah hak milik, maka boleh digunakan sesuka dia tanpa harus minta izin. Sehingga boleh dipakai tanpa harus minta izin karena sudah pindah hak milik. Ini di perbedaan yang keempat. Anda sudah dapat ini belum? Saya share di grup ya. Sudah di-share di grup juga. Kemudian berikutnya, wadi'ah tidak dijamin jika ada risiko di luar keteledoran. Sedangkan qard dijamin apapun resikonya, baik terjadi karena teledor maupun tidak teledor. Yang kelima, wadi'ah dan qard akadnya sama-sama jaiz, sehingga boleh dibatalkan secara sepihak. Hanya saja wadi'ah lebih jaiz dibandingkan qard. Wadi'ah lebih jaiz dibandingkan qard. Karena wadi'ah tanpa batas waktu, sedangkan qard bisa dibatasi waktu. Misalnya begini, saya utang kepada si A 10 juta selama 1 bulan. Dan saya minta tolong selama 1 bulan jangan ditagih. Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Maka di posisi ini ketika si A nagih kepada saya sebelum 1 bulan, saya bisa tunjukkan kesepakatan itu. Ini kemarin kan saya minta tolong jangan ditagih sampai akhir bulan. Dan si A harus menghormati kesepakatan itu karena saya tidak bisa melunasi kalau ditagih sebelum akhir bulan. Tapi kalau wadi'ah, enggak perlu ada seperti ini. Pak, saya titip sebulan ya. Kemudian dikembalikan sepekan. Mas, saya mau kembalikan mas barangnya daripada tak jaga terus sebulan, sah-sah saja. Atau saya ambil sebelum sebulan, boleh-boleh saja. Sehingga untuk wadi'ah, dia lebih jaiz dibandingkan qard. Sedangkan qard lebih lazim. Jadi jaiz dan lazim sudah memahami ya. Lazim itu apa? Akad yang tidak bisa dibatalkan sepihak. Jadi jaiz dan lazim itu terkadang bisa geser sesuai dengan kondisi kesepakatan yang berlaku. Maka mengukurnya, kadang ada akad yang dia lebih jaiz dan ini lebih lazim, lebih mengikat kedua belah pihak, dan ini lebih longgar untuk kedua belah pihak. Itu melihat sejauh mana kelonggaran kedua belah pihak dalam membatalkan atau mempertahankan akad. Baik, dan kita bisa memahami wadi'ah itu lebih longgar. Yang ke 6, kalau wadi'ah wajib dikembalikan dengan yang sama. Qard juga begitu, wajib dikembalikan dengan yang semisal atau yang sama. Wadi'ah boleh minta potongan sebagai upah. Pak, saya titip mobil. Kemudian ketika mobilnya mau ditarik, dia minta upah misalnya. Nah, ketika dia minta upah, maka posisinya jadi apa? Sewa jasa. Sedangkan qard tidak boleh minta potongan. Baik, insya Allah semuanya dipahami ya. Nah, kemarin sempat terjadi diskusi terkait dana float yang harus dijaminkan di BI senilai 70%. Itu apakah mempengaruhi status akad? Pertanyaannya begini. Dana yang ditaruh di BI 70% itu fungsinya apa? Fungsinya sebagai jaminan. Jadi ada tiga pihak, GoPay, BI, customer kan gitu ya. GoPay diizinkan oleh BI untuk melakukan crowdfunding dari customer jika dia punya jaminan 70% dari total dana customer. Apakah keberadaan jaminan ini mempengaruhi akad customer dengan GoPay? Kalau yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, beliau tegaskan adanya jaminan dari GoPay ke BI adalah bukti bahwa GoPay itu utang. Namun wallahu'alam, saya kurang bisa memahami korelasi itu. Karena bisa saja dalam sebuah negara orang berhak untuk menerima barang milik orang lain jika dia ngasih jaminan. Jika dia ngasih jaminan. Sebagai contoh ya, beberapa perusahaan penyedia jasa yang baru dikasihkan ke depan, misalnya jasa travel atau jasa visa dan seterusnya, dia diwajibkan untuk memberikan jaminan, jaminan ke negara. Baru dia boleh menerima konsumen. Berarti kalau ada konsumen yang bayar di awal sementara jasanya belum dia dapatkan, apakah itu utang? Jawabannya bukan utang, ini akad jual beli jasa. Lalu kenapa dia harus membayar jaminan? Yaitu haknya negara untuk mengamankan posisi para pengusaha yang memegang dana dari masyarakat agar dia tidak menyalahgunakan dana itu. Sehingga dalam posisi ini negara mengamankan dana umat dengan cara meminta adanya jaminan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan, yang saya pahami tidak ada kaitannya dengan antara customer ke pihak GoPay. Karena ini akad tersendiri, dan GoPay dengan BI itu akad tersendiri. Dua akad yang berbeda. Yang ini akadnya akad domana, penjaminan. Yang ini akadnya akad, ada dua macam tadi, bisa wadiah, bisa qard. Tayyib. Selanjutnya begini. Ada dua pertimbangan yang bisa kita gunakan. Ketika daurah di Batu yang waktu itu diisi oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan syarah mandhumah qawaid fiqhiyah dalam madhab Syafi'iyah ya. Dalam masalah muamalah dan ibadah, ketika terjadi khilaf antara yang membolehkan dan yang melarang, antara yang membolehkan dan yang melarang, maka sudut pandangnya berbeda. Kalau dalam masalah ibadah, sudut pandangnya adalah kembali kepada hukum asal ibadah, yaitu haram, kecuali jika ada dalil yang mensyariatkan. Sehingga ketika terjadi khilaf di antara ulama, hadis ini sahih ataukah dhaif? Misalnya salat tasbih. Kemudian kita membaca keterangan masing-masing. Ada yang menilai hasan dan ada yang menilai dhaif. Maka salah satu di antara cara mentarjih, mengambil pendapat yang lebih mendekati, adalah lihat bagaimana hukum asalnya. Tidak melakukannya lebih aman dibandingkan melakukannya. Begitu ya. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Sehingga daripada nanti kamu mengamalkan ternyata hadisnya dhaif, berarti terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mengamalkan hadis yang dhaif untuk tata cara ibadah tertentu yang di situ tidak ada asalnya sama sekali. Seperti sholat tasbih itu kan tidak ada asalnya sama sekali. Beda dengan duha ya, kalau duha kan ada asalnya. Paham maksudnya? Contohnya kayak gini. Ada sebuah hadis yang mengatakan, siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia dapat bidadari 10. Misalnya ya. Lalu Anda membaca hadis ini dan Anda begitu semangat untuk bisa mendapatkan janji pahala dalam hadis itu. Akhirnya Anda sholat 5 rakaat biar dapat 50. Kok 5 rakaat ya? 10 rakaat biar dapat 100. Anda begitu semangat untuk mengamalkannya biar dapat 100. Ternyata selesai Anda mengamalkan, Anda membaca keterangan, ternyata hadis ini palsu. Kira-kira rugi enggak? Hah? PHP ya? Rugi atau tidak? Salat duhanya sah atau tidak? Kenapa? Kalaupun dia tidak mendapatkan keutamaan di hadis ini, tapi dia mendapatkan keutamaan di hadis sahih yang lainnya, sehingga salat duhanya sah. Karena salat duha lahu aslun, punya landasan yang sahih di hadis yang lain, meskipun tidak menyebutkan keutamaan seperti yang tadi kita sebutkan. Lain halnya dengan sholat tasbih. Sholat tasbih hadisnya cuma itu, dan ulama khilaf antara hasan dan dhaif. Kalau kemudian orang itu ternyata keliru dalam memilih, dia kemudian melakukannya, dan ternyata hadisnya yang benar adalah hadis yang palsu misalnya, berarti dia melakukan amalan yang sama sekali tidak ada dasarnya. Lalu dalilmu yang lain mana? Enggak ada sama sekali. Berarti pondasinya sama sekali enggak ada. Baik, ini dalam masalah ibadah. Berbeda dengan masalah muamalah. Hukum asal muamalah itu mubah. Karena itu ketika terjadi khilaf antara mereka yang mengatakan boleh dan mereka yang mengatakan dilarang, dan itu posisinya sama-sama kuat, bukan yang satu kuat yang satu lemah ya. Contohnya misalnya bunga bank haram, yang satu mengatakan bunga bank tidak haram. Ketika yang mengatakan bunga bank ini tidak haram ditanya, tolong Pak Ustadz jelaskan dalilnya. Aku duduk ulama misalnya. Nah, dia ditanya dalilnya, enggak bisa menyatakan dalil, malah mengatakan aku duduk ulama. Saya bukan ulama, jangan ditanya dalil. Ya ini bukan pendapat kalau kayak gini. Ya cuma nyeletuk saja kan gitu ya. Sehingga di sini kita mempertimbangkan dua pendapat yang sama-sama kuat. Kemudian di situ terjadi khilaf antara pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Maka salah satu di antara tarjihnya kembali kepada hukum asal. Hukum asal muamalah mubah, sehingga lebih menguatkan pendapat yang mengatakan boleh. Wallahu a'lam. Baik, ini pertimbangan yang pertama. Kalau pakai pertimbangan yang kedua, apabila kita berhadapan dengan khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah halal haram, yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan, maka dengan prinsip warok dan hati-hati, seharusnya kita mengambil pendapat yang mengharamkan, sehingga sebaiknya kita tinggalkan. Jadinya gimana? Bingung juga ya. Jadi di sini ada khilaf antara wadiah dan qard. Bagaimana tarjihnya? Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama seperti yang tadi kita sampaikan, dan saya dengar ini dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa dalam masalah muamalah ketika khilafnya itu ringan dan dia bersaing, maka kembalikan kepada hukum asal yaitu mubah. Dan kalau kita pakai pertimbangan yang kedua, bahwa dalam masalah muamalah jika ada antara yang halal dan yang haram meragukan, maka prinsip hati-hati adalah mengambil sikap warok, tinggalkan yang meragukan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan dan berpindahlah kepada yang tidak meragukan. Terus gimana yang meragukan? Nah, daripada nanti kita celaka kena riba, lebih baik jangan lakukan. Jadinya pilih yang mana? Jadinya pilih yang mana? Wallahu a'lam. Baik, ini dalam rangka untuk mendudukkan pendapat masing-masing asatidah, sehingga kita selalu sarankan dengan memahami dan mempelajari latar belakang pendapat masing-masing, kita akan bisa lebih menghormati apa yang mereka sampaikan. Wallahu a'lam. Saya tidak memberikan tarjih ya. Silakan Anda pilih sendiri. Baik, saya lanjutkan pembacaan. Ini ada satu tambahan lagi yang belum kita cantumkan, yaitu masalah jaminan ya. Masalah jaminan. Jadi sebaiknya tidak di-share dulu ke yang lain, nanti kita lengkapi lagi. terkait masalah jaminan. Berikutnya kita akan membaca hadis dari Amr bin Shu'aib. Sudah ketemu hadisnya? Hadis nomor berapa? 800 pas ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Bukan Ibnu Umar. Amr bin Shu'aib. Ketemu? Yang enggak punya buku? Yang enggak punya buku 1 2 3 4. Masih banyak ya. Nanti silakan lapor ke siapa? Mas Arif. Baik, Mas Arif angkat tangan. Nah, nanti lapor ke beliau. Ya. Yeah. Dan masalah administrasi diselesaikan dengan beliau ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman wala bai'u ma laysa 'inda. Rawahul Khamsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Wala bai'u ma laysa 'indak, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Berapa larangan? Berapa larangan? 4. Bisa diulang? Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Yang kedua, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Yang ketiga, tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Yang keempat, tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Baik. Empat larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Wa akhrajahu fi ulumil hadis min riwayati Abi Hanifah an Amrin al-Madhkuri, dan diriwayatkan dalam kitab Ulumul Hadis. Diriwayatkan dalam kitab Ulumul Hadis dari riwayat Abu Hanifah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafaz naha an bai'in wa syartin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli digabung dengan syarat. Min hadzal wajhi, dengan sanad ini, akhrajahu Tabrani, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat wa huwa gharib, dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya gharib, hadisnya asing. Tayyib. Ada beberapa istilah yang saya sendiri tidak paham ya. Dan di syarah juga tidak disebutkan tentang beberapa keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ala kulli hal, hadis ini pendapat yang lebih kuat statusnya adalah hadis yang hasan, sebagaimana juga dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, Syekh Albani dan yang lainnya. Tayyib. Saya punya cerita. Sudah 9:30 ya, tanya jawab. Hah? Mau cerita dulu. Diceritakan oleh Abdul Warith bin Sa'id. Abdul Warith bin Sa'id. Beliau mengatakan, qadimtu Makkata fawajattu, aku tiba di kota Mekah, lalu aku bertemu dengan tiga ulama Irak tiga ulama Irak. Siapa saja tiga ulama Irak itu? Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla, Ibnu Syubrumah. Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla, dan Ibnu Syubrumah. Tiga ulama Irak. Lalu aku menyampaikan kepada masing-masing pertanyaan yang sama. Satu pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Ada orang menjual barang dan dia minta syarat tertentu. Sah atau tidak transaksinya? Si A menjual barang atau membeli barang dan dia minta syarat tertentu. Sahkah transaksinya? Abu Hanifah mengatakan al-bay'u batil wa syartu batil. Jual belinya batal, syaratnya juga batal. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abi Layla, kata Ibnu Abi Layla, al-bay'u jaiz wa syartu batil. Jual belinya sah, syaratnya batal. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Syubrumah. Kemudian jawab beliau, jual belinya sah, syaratnya sah. Kata Abdul Warith bin Sa'id, subhanallah, tiga fuqaha Irak, mereka berbeda pendapat dalam satu masalah jejer-jejer. Padahal ini semuanya ulama kelas tabi'in atau tabi'in. Mereka semuanya datang dari negeri yang sama, tapi punya pemahaman yang berbeda dan hadis yang mereka dapatkan sama. Fa'ataitu Abu Hanifah fa'akhbartuhu faqala ma adri ma qala. Haddatsani Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bay'in wa syartin. Al bay'u batilun wa syartu batil. Kemudian aku mendatangi Abu Hanifah, lalu aku sampaikan pendapat-pendapat ulama-ulama yang samping-sampingnya tadi. Lalu Abu Hanifah mengatakan, saya enggak ngerti alasan mereka itu apa. Tapi saya dapat riwayat dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bay'un wa syartun. Jual beli digabung dengan syarat. Sehingga kalau Anda beli apa misalnya, saya mau beli ayam geprek tapi lomboknya 100 misalnya. Misalnya, itu jual belinya batal, syaratnya batal. Atau Anda beli apa misalnya? Saya mau beli beli apa? Ikan tapi sekaligus dimasakkan. Nah, itu jual belinya batal, syaratnya apa? Batal. Saya mau beli apa dan syaratnya harus diantar ke rumah. Maka jual belinya batal, syaratnya apa? Batal. Sehingga berdasarkan pendapat Abu Hanifah, semua transaksi yang kita lakukan batal. Ya. Ada enggak jual beli tanpa syarat? Ada tapi jarang ya. Anda beli di supermarket itu tanpa syarat ya. Beli, bayar, selesai. Enggak pakai syarat. Tolong dong dibukakan. Nah, kalau dibukakan itu syarat. Saya mau beli tapi nanti segelnya tolong dibukakan. Ini pakai syarat. Saya mau beli tapi syaratnya harus manis loh ya. Kalau enggak manis saya enggak mau beli. Itu syarat. Menurut Abu Hanifah, ini statusnya batal akadnya dan batal syaratnya. Baik. Tapi kita belum selesai di sini ya. Ini saya baru menyebutkan satu pendapat dan masih ada pendapat yang lain. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kesimpulannya. Sebelumnya saya akan membahas tentang siapakah Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Dan beliau ini termasuk salah satu di antara sahabat yang rajin ibadah. Dan di antara keistimewaan Abdullah bin Amr bin As, beliau diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat hadisnya. Akhirnya Abdullah ini mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu beliau catat. Sampai akhirnya jadi sebuah buku sahifah. Satu kumpulan kertas itu namanya sahifah, suhuf ya, namanya suhuf. Sahifah jadilah sebuah sahifah yang isinya sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahifah ini disebut dengan As-Sadiqah. As-Sadiqah. Sad, alif, dal, qaf, tak marbutah. As-Sadiqah. Dan itulah buku hadis pertama dalam sejarah Islam. Pertama kali yang nulis sahabat Abdullah bin Amr bin As. Namun buku ini hilang, sehingga tidak sampai ke kita. Sehingga tidak ada kitab As-Sadiqah. Pernah jumpai kitab judulnya As-Sadiqah? Tidak ada. Karena buku ini hilang. Tidak ada kitab itu yang sampai ke kita. Terus isi kitab itu sampai enggak ke kita? Nah, isi kitab itu sampai ke kita melalui riwayat yang dibawakan oleh cicitnya Abdullah bin Amr bin As yang bernama Syu'aib. Sehingga bukan cicitnya, berarti cucunya ya. Syu'aib ini meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dari hasil membaca As-Sadiqah, yang diistilahkan dalam ilmu hadis dengan sebutan wijadah. Wijadah itu ketemu buku sang guru tapi tidak ketemu gurunya. Saya nemu bukunya guru, dan ini otentik tulisan sang guru, terbukti otentik. Kemudian Anda membacanya lalu menyampaikan kepada murid-murid Anda, maka Anda meriwayatkan ini dengan cara wijadah. Wijadah bisa juga dengan nama minwal, atau dari kata anala yanalu, yang artinya mendapatkan. Maka orang ini ketika meriwayatkan hadis, dia mengatakan, saya meriwayatkan hadis minwalan atau wijadatan dari guru saya yang bernama si A. Isi hadisnya sebagai berikut. Padahal dia tidak pernah mendengar langsung dari sang guru, tapi dia membaca tulisan sang guru. Nah, riwayat wijadah seperti ini apakah sahih atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Ada yang mengatakan tidak bisa kita terima 100%, karena tidak ada bukti yang otentik 100% bahwasanya tulisan ini adalah tulisan sang guru. Karena kita enggak tahu orang ini pernah enggak dapat wasiat dari sang gurunya. Kalau dapat wasiat namanya ijazah, atau dapat restu untuk membaca namanya ijazah. Saya punya kitab, saya serahkan ke kamu, silakan kamu riwayatkan ke murid-muridmu. Itu namanya apa? Ijazah. Berarti ini otentik 100% dari penulisnya, lalu diserahkan kepada muridnya, silakan kamu riwayatkan. Tapi kalau nemu, ada enggak buktinya? Selain hanya sebatas kemungkinan besar ini tulisan guru saya yakin ini tulisan guru saya. Loh, dari mana kamu tahu kalau tulisan gurumu? Kalau dulu enggak ada pak tulisan buku apa, nama penulis siapa, itu enggak ada. Diterbitkan oleh pustaka muamalah, itu enggak ada. Dulu enggak ada. Tulisan ya tulisan gitu saja. Penulisnya kadang enggak ada. Sehingga orang nemu kertas, kertas zaman jadul dulu ya, sangat kuning dengan tulisan yang ini enggak tahu ini siapa penulisnya. Cuman ada kemungkinan ini guru saya atau kakek saya atau si A. Karena saya jumpai di bawah bantalnya si A atau di tempatnya si A. Cuman kita tidak bisa memastikan 100%. Karena media tulis di masa silam itu kan langka sekali ya. Sehingga orang punya buku satu itu masya Allah berharganya luar biasa, seperti nemu emas. Nah sekarang kan buku itu ya jadi sampah, sampai kadang dijual buku dengan harga 3.000 yang diobral-obral itu. Itu buku yang sudah tidak ada nilainya sama sekali, jadi seperti sampah, sampai dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi konten tidak dinilai sama sekali itu. Tayyib. Beda dengan masa silam, satu buku harganya bisa jutaan. Saking berharganya sebuah ilmu yang ada di dalamnya. Maka orang tidak akan nulis kecuali sesuatu yang betul-betul sangat penting. Itulah di masa silam. Sekarang tulisan tersebar di mana-mana dan banyak yang penting. Penting atau enggak penting? Banyak yang penting ya. Baik. Ini pendapat yang pertama. Karena itu berdasarkan pendapat ini, maka ulama khilaf apakah hadis ini bisa diterima atau tidak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, itu pernah ketemu kakeknya. Oh iya, saya belum melengkapi ya. Siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya? Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Shu'aib. Terus siapa nama kakeknya? Baik, kita urutkan. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad dari ayahnya, berarti siapa? Shu'aib bin Muhammad. Dari kakeknya, kakeknya siapa? Kakeknya Amr atau kakeknya Shu'aib? Kalau kakeknya Amr berarti Muhammad. Kalau kakeknya Shu'aib berarti Abdullah bin Amr bin As. Dan yang benar adalah kakeknya Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu dari Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya Shu'aib bin Muhammad yaitu Abdullah bin Amr bin As. Gimana Pak? Insya Allah tidak rumit ya. Nah, kita belum ngicipi belajar mustalah hadis yang lebih serius. Ini cuma di permukaan saja ya. Dari kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr bin As. Sehingga riwayat itu nyambung karena Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat statusnya hasan. Gitu saja ya. Baik. Kita kalau diajak pusing mikir perawinya bingung, ya sudahlah kesimpulannya apa? Sahih, hasan atau dhaif? Sudah. Daripada pusing. Karena kita enggak suka mikir banyak-banyak ya. Makanya gemuk-gemuk. Kurang mikir. Betul? Oh, bukan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, cukup. Insya Allah untuk pembahasan syarah hadisnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Tersisa beberapa waktu ke depan, kita gunakan untuk sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, terlebih dari pendengar radio. Atau semua pertanyaan lewat kertas ya, ya biar kalau langsung biasanya lebih lama. Iya. Silakan untuk pertanyaan bisa langsung melalui kertas, nanti kita bacakan. Sudah ada pertanyaan yang masuk, kita angkat set dari kertas. Pertanyaannya, A dan B terlibat kerjasama bisnis masing-masing membawa modal 25 juta. Sehingga terkumpul 50 juta, modal dikelola dan sudah berjalan 3 bulan. Telah terjadi bagi hasil keuntungan selama 3 bulan. Bulan keempat, B memutuskan keluar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Modal 25 juta B dikembalikan atau semua kekayaan usaha tersebut, baik barang, sewa tempat, uang cash, dihitung kemudian dibagi dua. Nah, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Dalam akad musyarakah maupun mudharabah, sifatnya jaiz atau lazim? Akad musyarakah atau mudharabah itu jaiz atau lazim? Ya? Jaiz. Jawabannya jaiz. Jaiz dengan ijma' ulama. Karena jaiz berarti bisa dibatalkan sepihak. Hanya saja dalam ma'ayir syar'iyah dijelaskan bahwa akad mudharabah atau musyarakah itu jaiz, namun dia menjadi lazim dengan dua sebab. Yang pertama, jika dibatasi waktu. Misalnya, saya mau kerjasama dengan kamu selama 5 tahun. Sepakat? Sepakat. Teken MOU. Berarti selama waktu 5 tahun tidak boleh dibatalkan, karena dia sudah ngasih batasan waktu. Yang kedua, jika sudah menghasilkan dan belum sempurna, maka tidak boleh dibatalkan, karena ini akan merugikan pihak yang lain. Anda ngasih modal ke mudharib, kemudian dia bekerja melakukan branding, melakukan apalagi misalnya iklan, kemudian dia sudah melakukan usaha yang besar agar perusahaan Anda ini naik. Di saat perusahaan itu mulai naik, kan baru mengeluarkan saja itu ya, nge-branding, ngiklan, terus apapun yang dia lakukan untuk perbaikan perusahaan, itu sifatnya baru mengeluarkan. Mulai saatnya naik, banyak orang kenal, konsumen mulai punya ketertarikan, tiba-tiba Anda delete ini mudharib. Pak, saya mau gantikan ke orang lain. Tolong Anda mengundurkan diri. Padahal sudah saatnya untuk dapat hasil, meskipun belum dapat ya, sudah saatnya tinggal dapat hasil, dia digantikan orang lain. Nah, maka secara hukum boleh seperti ini. Kalau begitu kita bagi hasil. Belum ada hasil, enggak ada yang bisa dibagi. Kan baru sebatas mengeluarkan, belum ada hasil. Tapi kan karena jasa orang ini perusahaan kamu naik, meskipun belum ada hasil. Nah, tinggal nanti selanjutnya kamu akan bisa menikmati hasilnya. Mulai pada waktu mau menikmati hasil, pengelola dicopot, digantikan orang lain. Dia tidak berhak untuk mendapatkan apapun karena belum ada hasil. Berarti ini merugikan siapa? Pengelola. Karena merugikan pengelola, maka ini mendzalimi pengelola, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Terus gimana? Ya tunggu sampai dilakukan tamdid. Tamdid itu totalan ya. Tunggu dulu sampai ada hasil, kemudian dilakukan totalan, baru bisa diketahui mana untung mana modal. Di saat itulah silahkan pihak mudharib digantikan dengan yang lain, sehingga dia bisa mendapatkan nilai dari kerja yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Bisa dipahami insya Allah ya? Alhamdulillah. Nah, tadi misalnya mau membatalkan, sah-sah saja. Terus pengeluaran yang sudah dikeluarkan gimana? Pengeluaran yang habis pakai tidak boleh dia tarik. Kalau begitu modalku kembalikan semuanya. Ya sudah jadi listrik, sudah jadi air, sudah jadi wis jadi sego dipangan. Pengeluaran yang sudah tidak bisa diambil lagi, maka tidak perlu dikembalikan. Sedangkan pengeluaran yang masih ada bentuknya, misalnya dipakai untuk beli kendaraan, maka dihitung dia punya berapa persen di kendaraan ini. Oh, punya 50%. Nah, karena dia punya 50%, maka tinggal genteni saja. Ya sudah, hak kamu saya genteni, ini saya bayari untuk 50% kendaraannya. dia punya berapa persen di sewa tempat? Punya 30%. Kemudian dia gantikan 30% nilai sewa tempat dan seterusnya. Pada waktu dia mau narik modal, maka uang yang telah dia keluarkan yang sudah berwujud menjadi aset yang tangible, yang tangible ya, yang kalau yang intangible ini tidak bisa dikembalikan. Berubah menjadi aset yang tangible dan dia masih ada wujudnya, maka dikembalikan dengan cara digantikan. Kalau musyarik yang satu tidak punya dana, Pak, saya mau gantikan tapi saya nggak punya duit, terus gimana? Ya Anda cari investor yang lain untuk gantikan investor ini. Kalau misalnya ada investor baru yang bersedia menggantikan, nanti uang yang dibayarkan investor kedua dipakai untuk nutupi dana dari investor yang pertama. Wallahu'alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat pertanyaan kembali dari kertas. Ustaz, apa hukumnya membeli motor tanpa BPKB, hanya ada SIM-nya saja? Silakan Ustaz. Ada SIM tapi enggak ada BPKB. Ya, STNK-nya saja. Oh, baik, yang jual ngasih SIM. Membeli motor tanpa BPKB hanya ada STNK saja. Motor bodong ya. Wallahu a'lam. Bukan syarat dalam transaksi jual beli produk harus lengkap secara administrasi. Namun Anda harus bisa menjamin bahwa motor ini motor miliknya, bukan motor hasil curian. Sehingga Anda tahu ini pemiliknya si A, tapi BPKB-nya hilang misalnya. Ya sudah, Anda yakin lalu Anda beli. Dan karena tidak ada BPKB, harganya sama atau beda? Beda. Harganya bisa jadi lebih murah. Silahkan, boleh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan kembali. Ustaz, ibu mertua saya penggerak koperasi yang sekarang baru mendengarkan ceramah melalui radio Muslim. Pertanyaannya, hukum koperasi simpan pinjam bagaimana Ustaz? Pertama, lanjutkan terus mendengarkan radio Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa donasi. Yang kedua, untuk koperasi simpan pinjamnya, jadi koperasinya tidak perlu dibubarkan, tapi simpan pinjamnya diganti dengan akad yang lain yang lebih syar'i, sehingga simpan pinjamnya jangan dipertahankan. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita coba angkat pertanyaan dari pendengar radio Muslim. Yang pertama, Ustaz, misal kita berakad pada tenaga kerja bangunan atau tukang dalam sebuah proyek diestimasi akan selesai 6 bulan masa kerja, lalu bayaran tukang adalah per hari. Namun dalam perjalanan kita sebagai kontraktor menjanjikan akan membayar full 6 bulan gaji apabila para tukang bisa rampungkan proyek selama 5 bulan. Artinya 1 bulan yang ada diberikan cuma-cuma tanpa bekerja si tukang. Bagaimana hukumnya? Syukran. Tukangnya borongan atau harian? Dibayarnya harian. Tukang harian dengan kontrak selama 6 bulan. 6 bulan. Tapi jika bisa selesai selama 5 bulan, tetap dibayar 6 bulan. Insyaallah tidak ada yang bermasalah di situ. Karena bisa kita kasih dua pendekatan. Kalau itu borongan dengan hitungan harian, ada ya, borong tapi ngitungnya harian. Pokoknya kontrak selama 6 bulan, tapi dia masuk harian dan ngitungnya harian, sehari 100 misalnya. Berarti total uang yang dia dapatkan adalah 100 per jumlah hari selama 6 bulan. Nah, kalau ternyata dia bisa selesai selama 5 bulan, 1 bulan terakhir tetap dibayar, maka status yang terakhir ini bonus. Statusnya bonus, sehingga dia ngasih hadiah ke tukang. Atau yang kedua, borongan selama 6 bulan dibayar penuh, tapi bisa selesai lebih cepat. Ya sudah, berarti dia punya hak penuh. Karena 6 bulan ini adalah waktu pengerjaan, bukan waktu dia harus kerja. Berarti akadnya akad ju'alah. Misalnya, kamu bisa gak bangun rumah? Saya bayar 100 kali 30 kali 6. Begitu ya, 100 kali 30 kali 6 total sekian juta. Tapi tolong diselesaikan selama 6 bulan. Siap. Akhirnya dia garap. Ternyata selesai 3 bulan, itu semuanya menjadi haknya. Karena 6 bulan itu adalah masa pengerjaan agar unit ini jadi, bukan masa dia bekerja. Sehingga kalau dia bekerjanya lebih cepat, siang malam dia kerja, Sabtu Ahad gak pernah libur, semuanya dia pakai 24 jam 7 hari ya, tentu shift-shiftan ya. Akhirnya jadi lebih cepat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dari pendengar radio kembali. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah harta warisan tanah warisan yang terjual dikenakan zakat? Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanah warisan jika sudah terjual, maka yang dizakati adalah uangnya. Nah, begitu laku, maka uang ini apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Jawabannya belum dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena belum satu haul. Kalau nisab 5 juta, tapi nanti tunggu selama 1 tahun baru kemudian dizakati. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat satu pertanyaan lagi dari radio. Ada dari satu radio Lombok. Ustaz, bolehkah saya beternak ayam Bangkok untuk dijual sebelum besar? Namun di tempat saya biasanya ayam Bangkok digunakan untuk diadu, baik itu taruhan ataupun hanya diadu tanpa taruhan. Yang saya tanyakan, bagaimana solusinya jika ada yang datang untuk beli yang biasanya orang tersebut tukang adu ayam dan dia bilang dia mau beli untuk dipelihara? Syukran. Dipelihara, nanti kalau sudah gede diadu. Silakan Ustaz. Ya, inilah keistimewaan ayam Bangkok yang tidak dimiliki ayam Jakarta ya. Kami sarankan silahkan jual yang tidak Bangkok. Dan misalnya Anda jual betina atau jual telur, insya Allah lebih aman. Nah, kemudian keturunan dari betina ini disalahgunakan oleh pemiliknya, itu di luar tanggung jawab Anda. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari kertas. Afan Ustaz, saya ingin bertanya, seorang teman saya meminjam laptop saya. Qadarullah, laptopnya hilang ketika dia pinjam. Yang ingin saya tanyakan, nanti ketika teman saya mengganti rugi akan hilangnya barang tersebut, apakah bentuknya atau wujudnya yang diganti berupa dengan barang yang sama, misal diganti dengan laptop, atau diganti dengan uang yang ketika saya beli laptop itu di awal? Mohon penjelasannya. Baik, bisa diganti dengan laptop yang sejenis. Hukum asalnya begini ya, ada mithliyah, ada kimiyah istilahnya ya. Jadi kalau kita membawa barang milik orang lain lalu barang itu hilang, maka bagaimana cara mengembalikannya? Jika barang itu barang mithliyah, maka dikembalikan dengan yang semisal. Barang mithliyah itu barang yang keberadaannya banyak di pasaran. Tapi kalau barang itu barang yang tidak bisa digantikan dengan yang semisal, maka beralih kepada kimiyah, beralih kepada kimah, nilai. Sehingga nanti pembayarannya bisa pakai nilai. Dan kalau misalnya susah untuk menentukan padanannya, lalu pakai kimiyah, boleh enggak? Kembali kepada kesepakatan. Hukum asalnya dikembalikan yang semisal. Tapi kalau kemudian diganti dengan uang, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, jika yang punya laptop setuju. Baik, laptop saya dulu belinya 7 juta. Sudah saya pakai 3 bulan. Harganya turun jadi 6,5 misalnya. Ya sudah, bayari saja 6,5. Akhirnya dibayari 6,5. Terus dia beli lagi. Ya, untuk beli dapat baru 7 juta dia nombokin sendiri 500. Selama dia setuju, urusan selesai, alhamdulillah. Nah. Baik, jazakallahu khairan saat atas jawabannya. Kita dengarkan pertanyaan kembali dari kertas. Ustaz, kalau tadi yang dibahas hukum tentang gopay, bagaimanakah hukumnya GoFood, Ustaz? Itu juga pertanyaan sama dari radio. Apakah GoFood termasuk jual beli dengan dua harga yang dilarang? Bila pembeli datang via GoFood, harga per porsi 15.000, sedangkan pembeli datang langsung, harga per porsi hanya 12.000. Mohon penjelasannya. Ya, kita belum bahas ini ya, di skip dulu. Baik. Sudah selesai? Baik. Alhamdulillah. Kita angkat pertanyaan kembali, Ustaz. Masih banyak pertanyaannya, Ustaz. Mungkin kita kasih extra time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya menjual hewan kurban atau domba dengan cara bayar cicil 2-3 kali? Jazakallahu khairan. Tidak masalah, yang penting harganya tidak berubah. Misalnya beli sapi A milik di tempatnya si D. Harganya berapa? 20 juta. Tapi dicicil selama 3 kali. Ya itu kan teknis saja, teknis pembayaran. Berarti ini jual beli kredit. Hukumnya boleh, tapi tidak boleh begini. Ya kalau Bapak mau ngambil sekarang nanti 20 juta. Tapi kalau diambil pas lebaran 25 juta. Boleh dicicil. Sehingga dia menjual dengan harga berapa? 2, bervariasi. Nah, ini hukumnya dilarang. Nah. Baik. Jazakallahu khairan saat kita angkat pertanyaan dari pendengar radio lagi. Kita lewatkan yang berkaitan dengan tadi GoPay, Ustaz. Ini ada yang lainnya, Ustaz, di beberapa supermarket ada member card. Yang mempunyai member card ia nantinya mendapat diskon dan mendapat poin. Yang poin tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang disediakan supermarket seperti piring, gelas dan lain. Apakah hukumnya hal tersebut? Jika member card-nya gratis boleh. Tapi kalau member card-nya berbayar hukumnya dilarang. Baik. Ya, baik, jazakallahu khairan. Saya kira itu dulu ya. Ada satu terakhir, Ustaz. Satu lagi ya. Baik, dari pendengar radio sekalian dituntaskan. Assalamualaikum. Bagaimanakah jika sistem COD? Apakah itu termasuk jual beli dengan syarat? Keterangannya penjual menawarkan untuk diantarkan, bukan pembeli yang minta diantar. Kita belum bahas jual beli dengan syarat. Sehingga untuk kasus-kasusnya belum bisa kita selesaikan. Dan berarti itu di skip dulu. Insya Allah kita ulang lagi. Apa hukum COD? Boleh atau tidak? Ya, baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan insyaallah untuk hari ini tidak ada pertanyaan di luar forum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.